saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Fitnah dunia sungguh menggoda. Setan pun tak henti-hentinya menjerumuskan manusia agar sibuk dan larut dengan kehidupan dunia. Sehingga yang terjadi apa? Lupa dengan adanya kehidupan akhirat. Oleh sebab itu, sahabat Ismail Radio, marilah sejenak kita renungkan tentang hakikat kehidupan dunia ini agar kita tidak terjerumus dalam tipu dayanya. Apa hakikat kehidupan dunia? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 32, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Ini permainan ya. Allah Jalla Jalalu menyebutkan la'ibun, permainan. Ya, sekarang kita lihat di dunia ini main bola. Ya, sifatnya hanya main-main saja. La'ibun, main-main. Dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Jalla Jalalu menyebutkan di dalam surah Al-An'am 32 ini, "Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun." Sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak mau berpikir? Diajak berpikir, bukankah kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa? Dengan demikian, ya, kalau kita lihat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Hakikat kehidupan dunia adalah sekedar permainan. Ya tadi itu ya, main bola, main catur, main layang-layang, main golf. Ya main-main saja gitu. Itu dunia. Di samping dunia adalah sekedar permainan dan senda gurau, permainan dengan anggota badan dan senda gurau dalam masalah hati. Hati akan menjadi bingung dan bimbang karena dunia. Coba kalau diambil sedikit dunianya kan bimbang itu. Bingung, bimbang. Jiwa pun akan berusaha memiliki sesuatu yang dicintai serta memiliki keinginan yang kuat di dalamnya. Akhirnya akan menyebabkan seorang hamba sibuk dengan dunia seperti anak-anak yang asyik dengan permainannya. Kalau kita lihat anak-anak sedang main ya, main kelereng, main layang-layang, wah asik banget itu dengan permainannya. Ternyata di dunia juga demikian. Orang asik cari dunia gitu ya, gak mau berpisah dengan dunia. Seolah-olah dunia ini adalah segala-galanya. Sampai tidak ada waktu untuk sholat, tidak ada waktu untuk zakat, tidak ada waktu untuk puasa. Ramadan barangkali awaluhu wa akhiruhu saja. Awalnya dan akhirnya. 3 hari di awal Ramadan dia puasa, hari ke-4 sudah tidak, nanti hari ke-29 puasa lagi, hari 30 puasa lagi. Di tengah-tengah itu dia tidak. Nah, adapun hakikat kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Bagi orang-orang yang bertakwa, ya, kehidupan akhirat lebih baik kondisinya maupun sifatnya, serta lebih kekal dan abadi. Di dalamnya terdapat segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa, menyenangkan dipandang mata, khur, ya, banyak khurnya, ya, berupa kenikmatan yang bisa dirasakan oleh hati dan juga oleh roh. Di dalamnya banyak kesenangan dan sukacita. Itu semuanya tidak bisa dirasakan oleh setiap orang, namun hanya khusus untuk orang-orang yang bertakwa, yang melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan serta menjauhi larangannya. Sahabat Ismail Radio, dengan kondisi demikian, ya, tidaklah manusia mau berpikir, afala taqilun? Tidakkah manusia mau menggunakan akalnya? hendaknya mereka menyadari manakah di antara kehidupan dunia dan akhirat yang lebih pantas untuk didahulukan. Ini pertanyaan, afala taqilun, apakah kalian tidak menggunakan akalnya, rasionya, bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik? Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abaqa. Apakah kita mengejar kehidupan dunia ini kemudian melupakan kehidupan akhirat? Nasihatku untukmu.